للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواتي في الله أعزكم الله baik hadirin yang ada di masjid Masjid Umar bin Khattab Selasau Batu Jajar, bukan di Al-Furqan karena sekarang lagi ada daurah di sini sampai akhir Ramadan. Nah, Ustaz. Ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, atau juga ikhwan akhwat yang memonitor kajian ini lewat internet. Alhamdulillah sore hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Jumat sore membahas kitab Syarah Al-Usul Tsalatsah. Pada Jumat yang lalu kita sudah membahas rukun Islam yang ketiga, rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang kita masuki rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada para rasul. Rasul, bentuk jamak dari rasul, bimakna mursal. Dengan makna mursal artinya mab'uth, orang yang diutus, bi'iblaghi syai', untuk menyampaikan sesuatu. Itu utusan. Yang dimaksud dengan beriman kepada para rasul di sini adalah man uhiya ilaihi minal bashar bisyar'in wa umira bitablighi. Orang atau laki-laki yang diberi wahyu dari kalangan manusia berupa syariat dan diperintahkan untuk disampaikan kepada umat manusia. Itulah yang dimaksud dengan rasul. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Sedangkan yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian Adam alaihi salam tidak dikategorikan sebagai rasul. Beliau hanya nabi. Sebab kalau nabi diberi wahyu hanya untuk diri dan keluarganya. Sedangkan rasul diberi wahyu untuk semua umat yang sezaman dengannya dan beberapa umat setelahnya. Sedangkan di zaman Nabi Adam alaihissalam belum ada manusia lain selain diri dan keluarganya. Maka beliau hanya seorang nabi dan bukan rasul. Adapun rasul pertama adalah Nuh alaihi salam. Berdasarkan ayat dan hadis. Adapun ayat yang menjelaskan bahwa Nuh adalah rasul pertama adalah Surah An-Nisa ayat 163 menyatakan inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau hai Muhammad sebagaimana kami pun telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Di sini disebut Nuh sebagai rasul yang pertama. Dalam Sahih Bukhari, sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an tentang syafaat yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Manusia di alam mahsyar di hari kiamat di sebuah padang yang disebut dengan padang mahsyar. Mahsyar itu adalah tempat berkumpulnya seluruh makhluk. Rata. Tidak ada yang cekung, tidak ada yang cembung. Yang tinggi, tidak ada yang rendah. Tidak ada pohon, tidak ada bangunan. Disebut padang mahsyar. Manusia berkumpul dalam keadaan menderita. Matahari amat dekat. Panasnya menyengat. Manusia berkeringat. Ada yang keringatnya semata kaki, selutut. Ada juga yang sampai sekerongkongan. Ada yang berjalan dengan wajahnya, yaitu orang-orang kafir. Oleh karena itulah manusia ingin segera dihisab, ingin keluar dengan segera dari kondisi seperti itu. Lalu mereka berbondong-bondong mendatangi Adam alaihi salam. Karena Adam dianggap bapak seluruh manusia, sehingga diharapkan bisa memberi syafaat kepada mereka agar segera keluar dari situasi seperti itu. Lalu apa kata Adam? Adam menyatakan, "I'tau Nuhan awwala rasulin ba'athahullahu." Kata Adam, "Datangi oleh kalian Nuh, dialah rasul pertama yang diutus oleh Allah kepada manusia." Kata Adam alaihissalam, dialah rasul pertama yang diutus oleh Allah kepada manusia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan hadis ini menjadi dalil bahwa rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Adapun yang menjadi dalil bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir adalah surah Al-Ahzab ayat 40. Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinna rasulallahi wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad itu bapak salah seorang di antara kamu. Akan tetapi beliau adalah rasul dan nabi yang terakhir. Rasulullah yang terakhir dan nabi yang terakhir. Oleh karena itu tidak ada lagi nabi setelahnya. Didukung dengan sebuah hadis sahih diriwayatkan Ahmad dalam kitab musnadnya. Beliau menyatakan, "Innar risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di walan nabiyya." Sesungguhnya tugas kerasulan dan tugas kenabian benar-benar telah terputus. Maka tidak ada lagi rasul setelahku dan tidak ada lagi nabi setelahku. Hadis ini menguatkan ayat tadi yang menyatakan bahwa nabi terakhir sekaligus rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, bila ada orang yang mengaku-ngaku nabi setelah wafatnya beliau, wajib kita dustakan. Wajib kita anggap bohong. Dialah dajjal la'natullahi alaih, yang akan muncul sebanyak 30 orang sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, "La taqumus sa'ah," tidak akan terjadi hari kiamat sampai hatta yakuna dajjalun qaribun min thalathin, sampai muncul dajjal-dajjal yang kira-kira 30 orang. Kulluhum yaz'umuna annahum nabiyun. Semuanya mengklaim, mengaku bahwa mereka itu nabi. Jadi akan muncul nabi-nabi palsu. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada Musailamah Al-Kadzdzab dan mati dibunuh di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman Tabi'in ada Mukhtar, ada Al-Aswad dan seterusnya. Semuanya mengaku Nabi. Di zaman Kiwari tahun 1800-an ada Mirza Ghulam Ahmad mengaku Nabi. Di zaman kita sekarang ada Ahmad Musaddiq ya, ngaku Nabi. Dan banyak lagi orang-orang yang ngaku Nabi semuanya dajjal-dajjal. Dajjal-dajjal kecil. Walaupun kecil bahayanya besar. Karena bisa memurtadkan manusia dari ajaran Islam. Semua wajib kita dustakan. Karena Rasul terakhir, Nabi terakhir hanyalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tidak ada satupun umat yang kosong dari seorang Rasul yang membawa syariat. Allah berfirman dalam An-Nahl 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ. Dan sungguh, kami telah mengutus kepada satu umat, kepada setiap umat, seorang Rasul yang menyerukan, sembahlah Allah sekalian dan jauhilah taghut. Fatir ayat 24. Surah Fatir ayat 24 pun menyatakan min ummatin illa khalaqaha nadhirun, tidak ada satupun umat kecuali telah berlalu kepada umat ini seorang pemberi peringatan. Al-Maidah ayat 44 pun menyatakan inna anzalna tawrata fiha hudan wa nurun yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu. Ikhwatul Islam, mohon maaf terputus koneksi kita dengan Ustaz dari pembahasan syarah hadis syarah Al-Usul Salasa yang disiarkan secara langsung dari Masjid Umar Ibn Khattab di Selacau Cililin Bandung pada daurah syariah yang diselenggarakan di 10 hari di bulan Ramadan ini. Kita akan mencoba kembali untuk menghubungi beliau pada sore hari ini, dan kajian dari syarah Al-Usul Salasa ini disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi dari kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kami akan hadir kembali setelah jeda yang berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. رجاء راديو دعوة السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات. نور من القرآن. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. Firman dalam Al-A'raf ayat 188, Qul la amliku li nafsin naf'an wala dharra illa masya'Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat atau mudarat sekalipun kepada diri sendiri, kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Seandainya aku mengetahui yang gaib, pasti aku akan mampu meraih banyak kebaikan dan tidak akan dikenai keburukan. Seandainya Nabi mengetahui yang gaib, dia tidak akan kena keburukan. Kenyataannya beliau banyak mengalami keburukan, penderitaan. Kemarin beberapa kajian yang lalu di sini, kita mengkaji ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersujud di Ka'bah, di sana ada Abu Jahal dan kawan-kawan. Abu Jahal menyatakan, siapa di antara kalian yang berani mengambil kotoran unta lalu letakkan di punggungnya ketika Muhammad sujud? Ada yang berani. Lalu diletakkan kotoran unta di punggung Nabi ketika dia sujud. Abdullah bin Mas'ud yang melihat cuma merasa sedih, aku tidak memiliki keberanian. Sebab kalau Abdullah bin Mas'ud berani aja umpamanya menyisirkan kotoran itu, dia bisa babak belur disiksa oleh orang-orang musyrikin Quraisy saat itu. Datang Fatimah, disingkirlah kotoran unta. Lalu Nabi SAW bangkit, lalu berdoa sambil mengangkat kedua tangannya, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah, selakakanlah olehmu orang-orang Quraisy. Tiga kali Nabi SAW menyatakan begitu. Lalu beliau pun menyebut nama, Allahumma alaika bi Abi Jahal, alaika bi Utbah bin Rabi'ah, alaika bi Ubay bin Khalaf. Dia menyebut tujuh nama. Yang ketujuhnya Abdullah bin Mas'ud lupa namanya. Kata beliau, kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya, aku melihat tujuh orang yang disebut namanya oleh Nabi SAW itu semuanya mati di medan perang Badar dan semuanya dikuburkan di satu kuburan yang sama. Terkena doa Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi setelah itu Nabi terkena dulu dengan keburukan dan kejahatan orang Quraisy, diludahi, dihina, ditaburi dengan kotoran unta dan banyak keburukan lain. Kata Nabi atas perintah Allah, "Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su'." Seandainya aku banyak mengetahui hal yang gaib, aku akan banyak bisa meraih kebaikan dan tidak akan dikenai dengan keburukan sedikit pun. In ana illa nadhirun wa basyirun. Aku ini tiada lain kecuali seorang peringatan dan pemberi berita gembira bagi orang-orang, bagi kaum yang beriman. Itu Nabi. Disuruh oleh Allah menyatakan tidak bisa memberi manfaat ataupun madarat walaupun untuk diri sendiri, dan disuruh oleh Allah untuk mengatakan tidak mengetahui hal yang gaib kecuali apa yang Allah beritakan kepada beliau. Dalam surah Jin ayat 21 dan 22 Allah berfirman, "Qul inni la amliku lakum dharra wala rasyada. Qul inni la yujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada." Katakan olehmu Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki kemampuan untuk memberi madarat atau manfaat kepada kalian. Katakan olehmu Muhammad, sesungguhnya tidak ada yang bisa melindungi aku dari Allah seorang pun. Jadi kalau Allah mau memberikan madarat, keburukan, penderitaan, bahkan azab sekalipun, enggak ada seorang pun yang mampu memberikan pertolongan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang. Andai Nabi mau khianat, lalu beliau membuat-buat mengarang-arang wahyu atas nama Allah pada karangannya sendiri, buatannya sendiri, oleh Allah akan diputus urat lehernya. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menolong. Kata Allah, "Walau taqawwala 'alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin." Ini surah Al-Haqqah. Surah ke-69 ayat 44 sampai 48. Seandainya Muhammad mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, atas nama Allah, la akhadna bil yamin, kami akan pegang dengan tangan kanan kami, thumma laqata'na minhu al-watin, kemudian kami putus urat lehernya seketika itu juga. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, tak ada seorang pun di antara kalian yang mampu menolong dia dari pemutusan urat leher itu. Tak ada yang bisa melindungi seorang pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seandainya Rasulullah SAW khianat, langsung dihukum. Oleh karena itu, maka Nabi Muhammad, apalagi nabi-nabi yang lainnya, tidak memiliki kemampuan rububiyah. Tidak memiliki kemampuan mematikan, menghidupkan, memberi madarat, memberi maslahat kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Mereka adalah manusia biasa seperti kita. Mereka suka mengalami sakit. Mereka mengalami mati. Mereka membutuhkan makanan, minuman, dan seterusnya. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah ungkapkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 79 sampai 81. Allah berfirman bahwa Ibrahim alaihi salam berkata, "Wallazi huwa yut'imun wa yasqin, wa idza maridtu fa huwa yashfin, wallazi yumituni tsumma yuhyin." Kata Ibrahim, dialah Allah yang memberi makan kepadaku dan memberi minum. Bila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Dia pula lah yang mematikan aku, kemudian menghidupkan kembali aku. Nanti dihidupkan lagi pada hari kiamat. Sebagai manusia biasa, Nabi suka lupa. Sehingga suatu saat, Nabi SAW sholat, dalam sholatnya beliau lupa. Baik lupa ayat yang beliau baca, ataupun lupa jumlah rakaat. Suatu saat Nabi SAW sholat duhur atau asar. Dua rakaat, tahiyat, langsung salam. Para sahabat tidak ada yang berani negur. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali di sana. Ada seorang sahabat. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita ini diqasar ataukah syariat sudah berubah sehingga sholat duhur atau asar jadi dua rakaat? Ataukah engkau lupa?" Kata Nabi SAW, "Tidak diqasar, tidak berubah, dan aku tidak lupa." Jadi Nabi pede bahwa sholatnya tadi 4 rakaat, padahal 2 rakaat. Oh, kalau begitu engkau lupa ya Rasulullah. Engkau sholat 2 rakaat tadi. Nabi bertanya kepada Abu Bakar, benarkah? Dibenarkan. Lalu beliau bangkit lagi, sholat lagi tambah 2 rakaat, dan diakhiri sebelum salam dengan sujud sahwi. Nabi lupa. Nabi berkata, innama ana basyarum mithlukum, ana kama tansaun, fa idza nasitu fadzakkirun. Kata Nabi SAW, sungguhnya aku manusia seperti kalian. Aku suka lupa sebagaimana kalian pun suka lupa. Maka apabila aku lupa, ingatkanlah oleh kalian. Nabi juga sebagai manusia biasa suka lupa. Tapi lupanya Nabi dalam ibadah menjadi berkah bagi kita umatnya yang suka lupa. Bayangkan kalau Nabi tidak pernah lupa gitu ya. Seluruhnya sempurna. Sholatnya tidak pernah lupa umpamanya. Maka tidak akan ada syariat sujud sahwi. Nabinya tidak pernah lupa, umatnya sering lupa. Kalau tidak ada syariat sujud sahwi, pas umatnya lupa, bingung dia. Lupa nih, harus gimana ini? Nggak ada syariat. Alhamdulillah Allah melupakan Rasul SAW. Sehingga turun syariat sujud sahwi. Kita yang sering lupa, mengalami lupa, kita enggak bingung. Kita juga dulu pernah lupa, dan ketika lupa melakukan sujud sahwi. Sempurnalah syariat kita ini untuk makhluk yang pelupa seperti kita. Ada syariat sujud sahwi. Hadis tentang bahwa aku adalah manusia biasa seperti kalian, aku suka lupa sebagaimana kalian lupa, maka kalau aku lupa ingatkan oleh kalian, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, juga oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya mencantumkan hadis ini dalam kitab Al-Qiblah bab at-tawajjuh nahwal qiblah haitsu kana, sedangkan Imam Muslim dalam kitab al-Masajid bab as-sahwu fi shalah wa sujudu lahu. Para nabi pun oleh Allah diperintahkan untuk ibadah, dan ibadah yang dilakukan oleh para nabi merupakan tingkatan tertinggi dalam kondisi kehidupan mereka. Oleh karena itu, setiap kali Allah memuji para nabi dengan pujian karena kehebatan ibadah mereka, pujian itu Allah sandingkan dengan sebutan hamba kepada nabi itu. Lihat umpamanya, Nabi Nuh alaihi salam dalam surah Al-Isra ayat 3. Zurriyata man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Manusia itu adalah turunan-turunan yang kami bawa dalam perahu bersama Nuh. Innahu kana 'abdan syakura, sesungguhnya Nuh itu hamba yang pandai bersyukur. Pandai bersyukur ini ibadah yang agung. Dan itu adalah kebiasaan Nabi Nuh. Sehingga Imam Fudail bin Iyad menyatakan, sesungguhnya Nuh apabila beliau makan, selesai makan beliau mengucapkan alhamdulillah, minum alhamdulillah, semua kenikmatan diakhiri dengan alhamdulillah, maka Allah menamai Nuh dengan sebutan hamba yang pandai bersyukur. Pandai bersyukur itu ibadah yang luar biasa. Dan ketika Allah menyebut Nuh dengan sebutan yang pandai bersyukur, Allah mengikutkannya dengan sebutan hamba, abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur. Disebut hamba. Lihat juga Nabi Muhammad SAW pada posisi-posisi yang amat mulia, seperti posisi menerima wahyu. Menerima wahyu itu posisi yang luar biasa mulia dan agung. Ketika Nabi menerima wahyu oleh Allah disebut dengan sebutan hamba. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat yang pertama, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna 'alamina nadhira. Maha barokah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya. Al-Furqan dalam ayat ini bukan nama masjid di Jalan Jurang Bandung tempat kita ngaji, bukan. Al-Furqan di sini adalah Al-Qur'an, wahyu. Maha barokah Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada siapa? Ala abdihi, kepada hamba-Nya. Yang dimaksud hamba di sini adalah Muhammad. Allah tidak mengatakan ala rasulih, kepada rasulnya, enggak. Atau tidak dikatakan ala nabiyih, kepada nabinya, tidak. Atau tidak dikatakan ala muhammadin, kepada Muhammad, tidak. Tapi ala abdihi, kepada hamba-Nya. Disebut hamba oleh Allah dalam posisi-posisi yang mulia, yaitu seperti dalam ayat ini, dalam posisi ketika menerima wahyu. Lihat juga Al-Isra ayat pertama. Surah ke-17 ayat yang pertama, Allah menyatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haula. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah asra bi'abdihi, mengisrakan hamba-Nya. Posisi Isra itu posisi agung. Bukan hanya manusia biasa. Nabi lain gak pernah mengalami Isra dan Mi'raj. Sejak Nabi Adam alaihissalam, Nuh, dan seterusnya sampai Nabi Isa, tidak ada yang mengalami Isra dan Mi'raj. Satu-satunya yang mengalami Isra Mi'raj hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Isra Mi'raj adalah posisi yang agung, luar biasa. Hanya satu-satunya di kalangan makhluk. Dan ketika Allah mengisrakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebut beliau dengan sebutan hamba. Asra bi abdihi. Bukan asra bi rasulih. Bukan asra bi nabiyyih. Bukan asra bi muhammadin. Tapi asra bi abdihi. Telah mengisrakan hamba-Nya, bukan telah mengisrakan rasulnya, nabinya atau Muhammad, tapi hamba-Nya. Oleh karena itu berkata Syekh Muhammad Khalil Haras di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, semakin seseorang menghambakan dirinya kepada Allah, semakin mulia dia dalam pandangan Allah. Jadi penghambaan yang dilakukan oleh manusia adalah sebuah posisi yang terpuji dan agung, terhormat. Makanya setiap kali seorang hamba, seorang manusia berada dalam posisi yang terpuji, Allah selalu menyebut dengan sebutan hamba. Nabi Nuh disebut abdan syakura. Nabi selesai ketika menerima wahyu disebut hamba. Ketika di Isra Mi'rajkan disebut hamba, dan seterusnya. Semakin seseorang menghambakan diri, merendahkan diri kepada Allah, semakin tinggi derajatnya, semakin mulia. Sebaliknya, semakin seseorang merasa tinggi di hadapan Allah, merasa besar, merasa agung alias takabur, semakin rendahlah dia, semakin hinalah dia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat juga Ibrahim, Ishak dan Ya'kub alaihimussalatu wassalam. Allah menyebut mereka dengan sebutan hamba. Kata Allah dalam surah Sad ayat 45 sampai 47. Allah menyatakan, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishak wa Ya'kub ulil aidi wal absar." Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar wa innahum indana laminal mustafain al akhyar. Ceritakan olehmu hamba-hamba kami, yaitu Ibrahim, Ishak, Ya'kub, disebut tiga nabi yang mulia, semulia-mulia manusia pada zamannya, Semua disebut hamba. Sampai di ayat ke-47-nya, wa innahum indana laminal mustafainil akhyar, sesungguhnya mereka menurut kami adalah termasuk golongan manusia-manusia terpilih. Manusia terpilih oleh Allah disebut dengan sebutan hamba. Juga Nabi Isa alaihissalam yang mujizatnya luar biasa, bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bisa menyembuhkan semua penyakit, baik penyakit dadakan atau penyakit tikudrat. Tikudrat itu bawaan sejak lahir. Yang sudah mati bisa dihidupkan kembali oleh Nabi Isa atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Isa cukup mengambil sebongkah tanah, lalu tanah itu dibentuk menjadi burung-burungan, lalu ditiup, fuah, langsung aja menjadi burung beneran atas izin Allah. Luar biasa. Tapi seluar biasa itu, Nabi Isa oleh Allah tetap disebut hamba. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 59, in huwa illa abdun an'amna alaih waja'alnahu mathalan libani Israel. Sesungguhnya Isa itu tiada lain kecuali seorang hamba. Bukan anak Allah, tapi hamba. Yang kami berikan kenikmatan kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai ikutan bagi Bani Israel. Jadi, para nabi adalah manusia biasa, seperti kita, mengalami apa yang dialami oleh kebanyakan manusia, seperti sakit, lapar, haus, menderita, bahkan juga lupa. Cuma bedanya para nabi diberi kelebihan dibanding manusia pada umumnya berupa wahyu, berupa syariat. Itulah penjelasan tentang para nabi dan para rasul. Beriman kepada para nabi, kepada para rasul, mencakup 4 poin. Tidak sempurna keimanan seseorang kepada para rasul ini tanpa beriman kepada 4 poin yang akan diterangkan berikut ini. Pertama, al-imanu bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala. Faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Pertama, beriman kepada para rasul mencakup beriman bahwa tugas kerasulan mereka ini benar-benar datang dari sisi Allah. Siapa yang ingkar atau kufur kepada risalah salah seorang rasul aja, berarti orang itu ingkar atau kufur kepada seluruh rasul. Satu rasul yang diingkari, didustakan, tidak diakui, sama dengan tidak mengakui seluruh rasul. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 105, kadzabat qaumu Nuhin al-mursalun. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan seluruh rasul. Padahal sebelum Nabi Nuh tidak ada rasul yang lain. Nuh kan rasul yang pertama. Nuh sebagai rasul pertama didustakan oleh pengikutnya, oleh umatnya, oleh kaumnya. Kata Allah, sekalipun yang didustakannya hanya satu rasul, yaitu Nuh, Allah mengatakan kaum Nuh telah mendustakan seluruh rasul al-mursalin. Kata Allah, kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan seluruh rasul. Padahal rasul-rasulnya belum ada, rasul-rasul lain belum ada. Satu-satunya rasul yang ada saat itu adalah Nuh. Jadi belum ada. Hud, Saleh, Ibrahim, apalagi Nabi Muhammad SAW masih belum ada, jauh. Satu-satunya rasul yang didustakan oleh mereka adalah Nuh alaihi salam. Tapi walaupun yang didustakan satu rasul, oleh Allah, mereka disebut mendustakan seluruh Rasul. Oleh karena itu, siapa yang mendustakan satu Rasul saja berarti mendustakan seluruh Rasul. Oleh karena itu, Nasoro, orang-orang Nasrani yang beriman kepada semua Rasul dari Adam sampai Isa alaihissalam, sama aja mereka itu mendustakan seluruh Rasul karena mereka tidak mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dianggap mereka pun mendustakan Isa al-Masih sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi poin pertama dari keimanan kita kepada para Rasul adalah beriman kepada seluruh Rasul. Dan tugas kerasulan mereka benar-benar dari Allah. Siapa yang kufur kepada seorang Rasul saja sama dengan kufur kepada seluruh Rasul. Ini yang pertama. Kedua, al-imanu biman alimna ismahu minhum bi ismihi. Misal Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, wa haula'il khamsa hum ulul azmi minar rusul. Kedua, beriman kepada nama-nama Rasul. Waalaikumsalam. Yang disebut dalam Al-Qur'an atau dalam hadis yang sahih. Seperti Muhammad, seperti Ibrahim, seperti Musa, Isa, Nuh, dan seterusnya. Lima orang Nabi ini, Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nuh, oleh Allah disebut sekaligus dalam satu ayat, dalam beberapa ayat. Contoh, Surah Al-Ahzab ayat 7. Allah berfirman, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Kata Allah, dan kami telah mengambil perjanjian dari para nabi, dari engkau hai Muhammad disebut, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dan dari Isa, lima nabi disebut. Juga dalam surah Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum minad din ma wasa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaih wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Allah telah mensyariatkan agama bagi kalian. Agama ini telah Allah wasiatkan kepada Nuh, disebut Nuh. Agama ini tuh juga telah Allah wahyukan kepada engkau hai Muhammad, disebut engkau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan telah kami wasiatkan agama ini kepada Ibrahim, kepada Musa, dan kepada Isa. Ibrahim, Musa, Isa disebut. Jadi lima nabi ini sering disebut dalam satu ayat. Dan kelima nabi inilah yang kemudian disebut dengan ulul azmi minar rusul. Para rasul yang memiliki keluar biasaan, ketabahan, kesabaran, keuletan, ketangguhan, keistiqomahan yang luar biasa. Wajib kita imani dengan nama-namanya karena nama-nama itu disebut. Disebut dalam Al-Quran. Demikian juga Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub, Nabi Yunus, Sulaiman, Daud, dan seterusnya, karena semua itu disebut dalam Al-Quran, bahkan disebut sebagai nama surat. Ada surat Yusuf, surat yang ke-12. 10 surah Yunus, surah Hud, surat yang ke-11. Ada lagi Nabi Sulaiman, tapi tidak ada surat Sulaiman. Surat Daud nggak ada, tapi Nabi Sulaiman dan Nabi Daud disebut dalam Al-Quran. Wajib kita imani nama-nama itu karena semuanya disebut dalam Al-Quran. Adapun nabi yang namanya tidak disebut dalam Al-Quran dan tidak diceritakan kisahnya, kita imani secara global, secara umum. Dan banyak nabi yang tidak disebut dan tidak dikisahkan. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 78. Atau nama lain dari surah Ghafir adalah surah Mukmin. Allah berfirman, "Walaqad arsalna rusula min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik." Sungguh kami telah mengutus beberapa orang rasul sebelum engkau, hai Muhammad. Di antara rasul itu ada yang kami ceritakan kepadamu kisahnya, dan ada juga rasul yang tidak kami ceritakan kisahnya kepada engkau. Kisahnya tidak diceritakan, namanya juga tidak disebut. Ada ribuan jumlah para nabi, para rasul. Tapi oleh Allah tidak disebut semua namanya, semua kisahnya. Yang tidak disebut namanya, kita imani secara global, secara umum. Yang disebut namanya, kita imani secara khusus sesuai dengan nama yang disebut oleh Allah tentang nabi itu dalam Quran atau hadis yang sahih. Adapun kalau ada nama-nama, tapi nama itu tidak disebut dalam Quran atau hadis sahih sebagai nama nabi, tidak boleh kita meyakini itu sebagai nama nabi. Seperti contoh umpamanya, penyebar agama Buddha siapa? Buddha Siddhartha Gautama. Nama Buddha ini, nama Siddhartha Gautama ini tidak disebut dalam Al-Quran ataupun hadis. Sekalipun munculnya agama ini jauh sebelum datangnya Islam. Tidak boleh kita menduga-duga, apalagi meyakini, oh mungkin saja dulunya Siddhartha Gautama ini nabi. Tidak boleh. Karena tidak disebut dalam Al-Quran atau hadis. Walaupun hanya menduga kemungkinan, mungkin saja. Tidak ada mungkin-mungkin. Ini akidah. Akidah itu pasti, qat'i. Dan sesuatu yang pasti, yang qat'i, yang menyangkut akidah harus dilandaskan pada Quran atau hadis yang sahih. Tanpa ada ayat, tanpa ada hadis yang sahih, tidak boleh kita meyakininya. Makanya tidak boleh kita mengatakan mungkin saja Siddhartha Gautama itu nabi, mungkin saja Konghucu itu nabi, mungkin saja Zarathustra itu nabi, dan seterusnya. Enggak ada mungkin-mungkin. Tidak boleh kita meyakininya. Oleh karena itulah, maka wajib kita meyakini nabi-nabi yang disebut namanya secara khusus, dan nabi yang tidak disebut secara khusus kita imani secara global. Dan bila ada nama yang tidak disebutkan sebagai nama seorang nabi dalam Quran atau hadis, tidak boleh kita nisbatkan sebagai nama bagi seorang nabi yang diutus walaupun jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kedua, yaitu beriman kepada nama-nama yang disebut sebagai nama nabi dalam Quran atau hadis yang sahih. Ketiga, tasdiqu ma shoha anhu min akhbarihim, membenarkan berita-berita tentang mereka yang sahih dari mereka, dari para nabi dan para rasul. Semua berita yang sahih dari para nabi wajib kita percayai, wajib kita benarkan. Apalagi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang beliau ceritakan itu masuk akal atau tidak. Tersaksikan atau tidak. Terlihat atau tidak. Wajib kita percayai. Banyak berita dari nabi yang tidak tersaksikan. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat jin, bahkan menangkapnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat malam, datang jin mengganggu. Nabi berlindung, "A'udzu billahi minka." Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Pergi. Datang lagi, terus akhirnya ditangkap oleh nabi dan diikat. Tapi kemudian dilepaskan lagi. Esoknya nabi menceritakan hal ini. Kata Nabi Sulaiman, seandainya aku tidak ingat kepada doa saudaraku yaitu Sulaiman, yang berdoa, Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin ba'di. Ya Allah, berikan kepadaku kemampuan yang tidak engkau berikan kemampuan ini kepada seorang pun setelah aku. Makanya Sulaiman itu diberi kekuasaan, kemampuan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Ya, mengerti bahasa binatang, mengerti bahasa jin. Nabi Muhammad aja enggak bisa ngomong sama keledai, sama unta, sama binatang. Tapi Nabi Sulaiman bisa, termasuk bangsa jin tunduk. Termasuk mengerti bahasa jin. Kata Nabi SAW, seandainya aku tidak ingat kepada doa Sulaiman, saya akan aku ikat itu jin itu sampai esok pagi lalu dijadikan mainan anak-anak. Ini menunjukkan jin itu bisa ditangkap loh. Ditangkap kalau dia menjelma. Tapi ditangkapnya bukan dengan hut-hut kepala lugu dimasukkan ke dalam botol. Ditangkap benar-benar dan diikat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bisa menangkap jin dan ampun-ampunan tidak dilepaskan. Ka'ab bin Malik juga pernah berdialog dengan jin karena beliau ini orang yang amat sangat dermawan. Setiap malam Ka'ab bin Malik ini selalu menyediakan kurma untuk orang-orang fakir miskin. Malam harinya ditaruh, esoknya dibagikan. Tapi besoknya setiap akan dibagikan selalu berkurang, berkurang, berkurang. Malam hari diintip, ternyata ada sosok makhluk yang mengambil, disamperin. Ma anta, apakah kamu ini? Manusia atau jin? Dia menjawab, jin. Hari ini yadka, coba perlihatkan tanganmu. Diperlihatkan, ternyata tangannya seperti tangan seekor anjing. Katakan, apakah bangsa kalian ini seburuk ini? Dia menjawab, ada yang jauh lebih buruk daripada ini. Kenapa kamu mencuri makananku? Dia menjawab, karena engkau terkenal sebagai orang dermawan yang menyediakan makanan untuk fakir miskin, makanya aku ambil. Orang itu karakteristiknya bisa dikenal tidak hanya di kalangan sama manusia, tapi juga di kalangan jin. Seperti sahabat ini dermawan, jin juga tahu. Makanya berani ngambil. Jadi jin bisa dilihat kalau dia menjelma. Dan bisa ditangkap kalau dia menjelma. Bisa dipukul. Bisa mati, dibunuh oleh manusia. Makanya kalau menjelma bisa dipukul, bisa ditangkap, bahaya bagi mereka. Makanya gak sembarangan menjelma. Gak sembarangan karena beresiko. Bisa babak belur. Oh, itu ada apa? Ada kuntilanak. Oh, dipukuli. Bisa mati. Kalau kena. Nah, jadi Nabi mengisahkan tadi malam ketika sholat malam ada jin. Wajib kita percaya. Kemudian Nabi SAW naik ke atas mimbar lalu berkata amin, amin, amin. 3 kali kata para sahabat, apa yang kau aminkan? Kata Nabi, barusan datang Jibril kepadaku lalu berkata begini, begini, begini. Para sahabat tidak lihat. Tapi Nabi mengabarkan, wajib kita percayai. Karena Nabi tidak mungkin berdusta. Nabi mengabarkan masa-masa yang akan datang, akan turun, akan keluar Dajjal, laknatullahi alaih. Akan muncul Ya'juj Ma'juj, bahkan Ya'juj Ma'juj dijelaskan dalam Al-Quran. Kalau Dajjal tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis-hadis sahih. Sampai mencapai derajat mutawatir maknawi. Wajib kita percaya. Akan turun Nabi Isa alaihissalam dalam hadis yang sahih. Wajib kita percaya. Walaupun kita tidak saksikan. Walaupun tidak masuk akal. Seperti Dajjal tidak masuk akal. Dia muncul hanya 40 hari. Hari pertama lamanya sama dengan 1 tahun. Hari kedua lamanya 1 bulan. Hari ketiga sepekan. Hari keempat sama dengan hari-hari biasa. Itu tidak masuk akal. Tentang nanti akan ada binatang yang berbicara kepada manusia. Itu dijelaskan dalam hadis yang sahih, wajib kita percaya. Walaupun tidak masuk akal. Walhasil selama hal itu diceritakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, wajib kita percayai. Walaupun tidak masuk akal pikiran kita dan tidak tersaksikan oleh indera kita. Inilah poin yang ketiga dari iman kepada Nabi. Keempat, al-amalu bi syari'ati man ursila ilaina minhum wa huwa khatimuhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mursalu ila jami'in nas. Keempat, termasuk iman kepada para rasul adalah beramal dengan syariat yang dibawa oleh rasul bagi kita, rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita berpegang dan mengamalkan syariat yang dibawa oleh rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu hati ini sadrah, ridha, pasrah, rela, tidak ada keberatan sedikit pun terhadap ketetapan syariat itu. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Demi Allah, tidaklah mereka beriman sebelum mereka menjadikan engkau, hai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara-perkara yang diperselisihkan di antara mereka, kemudian mereka tidak merasakan keberatan dalam hati-hati mereka tentang apa yang kau tetapkan, dan mereka pasrah-pasrahnya terhadap ketetapanmu. Inilah empat poin yang terkandung dalam iman kepada para rasul, dan wajib kita mengimani para rasul dengan mencakup keempat poin yang dijelaskan tadi. Ikhwati fillah, a'azakumullah, baik yang ada di Masjid Umar bin Khattab ataupun yang mendengarkan Radio Roja di mana saja ataupun yang mengikuti lewat internet. Sampai di sini kajian kita sore ini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan untuk pengaturan tanya jawab, dipersilakan untuk ikhwan yang ada di sini menulis atau akhwat, untuk Radio Roja silakan telepon atau lewat SMS. Silakan Fawas. Nah, demikian ikhwatal Islam sesi materi, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung di nomor yang kami pakai sore hari ini di 8233661. Sekali lagi untuk Anda yang akan bertanya di nomor telepon 021-823-3661 atau dengan melalui pesan singkat di 021-7073-6543. Kami angkat untuk yang pertama, bagi Anda dipersilakan di 021-823-3661 untuk kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan dengan siapa, Pak? Dengan Bapak Kadri di Cikarang. Di Cikarang, Pak. Silakan ke inti pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, silakan. Pertanyaan adalah, ketika kita di ada kena ujian, mungkin ujian ini mungkin kesalahan dari kita, seperti seorang pembantu yang mungkin melakukan kesalahan, dan apa, kita itu berencana mau istilahnya kesalahannya itu karena seperti memakai telepon yang berlebihan, akhirnya terlalu besar untuk pembayaran ke Telkomsel gitu. Iya. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa memotong gaji pembantu tersebut supaya sedikit mengurangi pembayaran itu, karena pembayaran pembantu terlalu besar gitu. Kita jawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tidak sesuai dengan tema, Ustaz. Bagaimana apa akan disampaikan? Kalau dulu ya, sesuaikan dengan tema. Nah, mohon maaf untuk Anda yang bertanya, dimohon kiranya untuk sesuai dengan tema kita di sore hari ini. Tapi Ustaz, ada pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Iya, silakan. Nah, ada pertanyaan dari pendengar kita. Ustaz, bagaimanakah kaitannya dengan derajat kewalian dikaitkan dengan kenabian yang sudah tadi dijelaskan? Apakah derajat kewalian ini merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya? Bagaimana Ustaz kaitannya dengan derajat kewalian ini dikaitkan dengan apa yang tadi disampaikan tentang kenabian? Demikian. Ada yang bertanya tadi tentang masalah kerasulan, bagaimana tentang kewalian? Wali Allah itu artinya orang-orang yang dikasih dikasihi atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama-ulama Ahlus Sunnah sepakat mengakui adanya kewalian ini. Karena dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, dalam hadis-hadis yang sahih dan ucapan-ucapan para sahabat dan para ulama, sampai Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyusun sebuah kitab yang berjudul Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan, perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan. Wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah berfirman, Inna awliya' Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa hum yattaqun. Wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak berduka cita, yaitu mereka yang beriman dan yang bertakwa. Semua yang beriman dan yang bertakwa adalah wali Allah, yang kadar kewaliannya bergantung pada kadar keimanan dan ketakwaannya. Makin iman dan makin takwa, makin tinggi kadar kewaliannya. Makin rendah kadar keimanan dan ketakwaan, makin rendah juga kadar kewaliannya. Allah dalam hadis kursi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menyatakan, Man adza waliyan li adantuhu bil harbi. Siapa orang yang menyakiti waliku, kekasihku, maka aku kumandangkan genderang perang kepada orang itu. Lalu dalam hadis kursi tersebut, dalam kalimat berikutnya, Allah menyatakan, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya hambaku yang disebut wali tadi mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah di samping yang wajib, sampai aku mencintainya. Faidah ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Dan seterusnya. Jadi hadis ini pun yang sahih tersebut diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menjelaskan tentang adanya wali Allah dari kalangan orang-orang yang dicintainya. Jadi wali Allah ada karena dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih, dan wali Allah adalah orang-orang beriman dan bertakwa. Setiap yang beriman dan bertakwa dialah wali Allah. Timbul pertanyaan berikutnya. Apakah ciri wali Allah selalu memiliki karamah ini? Tidak semua wali Allah memiliki karamah. Tapi amat sangat mungkin wali-wali Allah diberi karamah dalam momen-momen tertentu. Dalam kitab Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan, dijelaskan tentang beberapa karamah yang dimiliki para sahabat, para ulama, dan seterusnya. Para sahabat, dua orang sahabat, Salman Al-Farisi dengan Abu Darda, dua orang sahabat ini makan bareng di satu piring, terdengar oleh semua piring yang dipakai makan tersebut bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang berjalan di tengah malam gelap gulita di tengah padang pasir, dari keningnya terpancar cahaya. Riwayat-riwayat itu diceritakan oleh Syekhul Islam dalam kitab Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Umar ibn Khattab berseru kepada pimpinan pasukan kaum muslimin namanya Sariyah. Hei Sariyah, gunung itu, gunung itu, gunung itu. Padahal jarak antara Umar dengan Sariyah amat sangat jauh. Walhasil bahwa wali Allah ada, tapi tidak semua wali Allah memiliki karamah dan diberikan karamah karena dianggap tidak perlu pada posisi-posisi yang mereka alami. Makanya tidak semua sahabat diceritakan memiliki karamah, dan tidak semua ulama diceritakan memiliki karamah, walaupun banyak ulama yang diceritakan memiliki karamah aulia. Silakan. Nah, berikutnya dari Pak Doni yang ada di Jakarta yang sudah masuk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak Doni. Ya, mau tanya Pak Ustaz, sebenarnya jumlah Nabi dan Rasul itu berapa ya? Saya dari kecil sampai sekarang, saya punya anak itu di sekolah juga diajarkan Nabi itu jumlahnya 25. Iya. Padahal saya sering dengar ada yang nyebut ratusan dan bahkan ribuan. Lebih, iya, nah. Yang kedua, sebenarnya beda dengan antara Nabi dengan Rasul itu apa ya? Yang saya selama ini memahami bahwa Rasul itu adalah seorang Nabi yang dipilih oleh Allah, yang kepadanya itu diturunkan kitab. Jadi seperti Daud dengan Zaburnya, Musa dengan Tauratnya, Isa dengan Injilnya, dan Muhammad SAW dengan Al-Quran, gitu. Iya. Apakah itu benar, gitu? Iya. Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan barusan. Pertama, dari pendengar Radio Roja di Jakarta. Pertanyaan pertama, jumlah Nabi seluruhnya itu ada berapa? Sebab di sekolah diajarkan cuma 25. Ya, yang diajarkan di sekolah dikatakan jumlah Nabi yang wajib diketahui, yang wajib. Adapun yang tidak wajib diketahui banyak, sampai mencapai ribuan orang. Nah, oleh karena itu yang 25 itu dikatakan yang wajib diketahui. Sebenarnya bukan yang wajib diketahui, akan tetapi yang nama-namanya disebut di dalam Al-Quran atau hadis yang sahih, dan itu pun tidak seluruhnya benar. Contoh umpamanya Khidir alaihi salam. Khidir alaihi salam tidak disebut dalam Nabi yang 25 ya. Yang 25 itu Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. 25. Tapi Khidir tidak ada. Dan para ulama ikhtilaf, apakah Khidir ini seorang nabi ataukah bukan? Ulama ikhtilaf. Contoh lain, Zulkarnain. Apakah dia seorang nabi atau bukan? Ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan nabi, ada yang bukan. Luqman al-Hakim. Ada yang menyatakan dia seorang nabi, atau ada lagi yang menyatakan bukan. Tapi Zulkarnain, Khidir, dan Luqman al-Hakim semuanya disebut di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan ada surat khusus namanya surat Luqman. Tapi ulama ikhtilaf apakah nabi ataukah bukan. Dan yang rajih adalah bukan. Jadi yang dimaksud dengan nabi ada 25 itu yang diajarkan di sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah, ya, mungkin maksudnya yang wajib diketahui, itu pun tidak tepat benar karena tidak wajib kita mengetahui nama-nama nabi tersebut, tetapi amat afdal kalau kita mengetahui nama dan kisahnya untuk diambil ibrahnya. Adapun yang agak tepat, barangkali 25 nabi itu adalah 25 nabi yang disebut di dalam Al-Qur'an yang disepakati sebagai nabi. Adapun yang diikhtilafkan sebagai nabi seperti Khidir, Luqman dan Dzulqarnain tidak dimasukkan ke dalam 25 nabi yang tadi disebutkan. Ini pertama. Kedua, apa bedanya Nabi dengan Rasul? Bedanya, kalau Nabi diberi wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada umat manusia. Seperti contoh Khidir alaihi salam. Sebagian ulama menyebutnya Nabi. Tapi itu khusus untuk dirinya dan keluarganya, kalau dia punya keluarga. Tidak disuruh untuk disampaikan kepada umat. Yang disuruh untuk menyampaikan kepada umat adalah yang sejaman dengan Khidir, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Beliau Rasul. Kalau Rasul diberi wahyu dan wajib disampaikan kepada umat manusia yang sejaman dengannya, itulah Rasul. Maka setiap Rasul pasti Nabi. Tapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Maka Adam adalah Nabi tapi beliau bukan Rasul. Khidir alaihi salam adalah nabi tapi juga bukan rasul. Tapi semua rasul pasti nabi. Nuh, beliau rasul sekaligus nabi. Termasuk Daud yang menerima Zabur, beliau rasul sekaligus nabi. Termasuk umpamanya Isa, beliau rasul sekaligus nabi. Musa rasul sekaligus nabi. Muhammad rasul sekaligus nabi. Maka yang disebut Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Karena betul Nabi sekaligus Rasul. Karena setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Itulah perbedaan antara Rasul dan Nabi. Ya, Fawaz, ini terakhir kita pertanyaan dari yang hadir. Silakan. Sudah ada. Silakan. Apakah pengikut Nabi Isa yang Allah janjikan menang hingga hari kiamat adalah orang Nasrani? Dalam surah Ali Imran ayat 55 dijawab bukan. Bahwa pengikut dan pembela Nabi Isa yang akan dimenangkan hingga hari kiamat adalah kaum muslimin. Setelah Nabi Isa alaihissalam turun kembali kelak untuk membunuh Dajjal, untuk menyebarkan ajaran Al-Qur'an, menegakkan Al-Qur'an dan As-Sunnah di muka bumi, membunuh babi-babi, menghancurkan salib-salib, dan pengikut Nabi Isa pada zaman itulah yang menang. Mereka adalah kaum muslimin yang akan menang sampai hari kiamat. Adapun pengikut Nabi Isa sebelum Nabi Isa diangkat ke langit, itu tidak dimenangkan. Mereka semuanya gugur. Mereka juga dibunuh dan disiksa, tidak menang sampai hari kiamat. Tapi yang menang sampai hari kiamatlah pengikut Nabi Isa dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekian saja dulu karena sebentar lagi akan tiba waktu maghrib. Insyaallah kita berjumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz, jazakallah khairan atas ilmu dan kajian yang kita simak bersama pada sore hari ini dari pembahasan syarah Al-Thuluts Tsalatsah atau tiga landasan utama dari sebuah risalah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Semoga bermanfaat, dan kajian tadi kami siarkan secara langsung dari Masjid Umar Ibn Khattab di Desa Selacau, Cililin, Bandung, pada yang diselenggarakan pada daurah syariah di 10 hari bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Kemudian Khotal Islam, kajian ini bisa Anda ikuti kembali di frekuensi dan gelombang yang sama pada hari Jumat sore di pekan mendatang insyaallah ta'ala. Mohon maaf untuk Anda yang telah mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat atau yang menghubungi kami via layanan telepon yang tidak bisa kami ajukan. Insyaallah kami akan pending, dan semoga di kesempatan yang akan datang kami bisa ajukan pertanyaan Anda. Kemudian Ikhwatul Islam, pada kesempatan sore hari ini kembali kami informasikan beberapa info kajian untuk Anda semua. Untuk yang pertama, insyaallah untuk esok pagi untuk Anda yang berada di daerah Sukmajaya, Depok dan sekitarnya, kajian ilmiah untuk umum dan terbuka bagi ikhwan ataupun akhwat dari pembahasan tema sunnah-sunnah yang ditinggalkan bersama pemateri Ustaz Firdaus Sanusi. Anda bisa mengikuti di Masjid Al-Fauzin, Gema Pesona Estate, Jalan Tol Iskandar 45, Sukmajaya, Depok, pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kajian ini terbuka, dan untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi di 0852-8485-5553. Berikutnya untuk Anda yang berada di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Sabtu sore, ba'da asar sampai dengan menjelang maghrib, akan diselenggarakan pula kajian ilmiah terbuka untuk umum dengan sebuah pembahasan buku Keajaiban Sedekah dan Istighfar bersama Ustaz Abu Unais Ali Subhana Hafizullah. Kajian ini diselenggarakan di Masjid Darul Ilmi, Jalan Teluk Palu, Kafling Kejaksaan, Blok D, nomor 8384, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kajian ini terbuka untuk umum ikhwan dan akhwat, dan informasi lebih lanjut bisa hubungi nomor panitia di 0218604502 atau di 0813800854455. Kemudian Ikhwatul Islam, untuk Anda yang berada di daerah Cimanggis dan sekitarnya, bahwa insyaallah diselenggarakan juga kajian ilmiah untuk Ahad pagi tanggal 13 September 2009 jam 9 waktu Indonesia bagian Barat dari pembahasan tema 10 nasihat untuk kaum muslimin dan muslimat. yang diselenggarakan oleh pemateri Al-Ustaz Sulam Hafizullahullahu Ta'ala di Masjid Al-Ikhwan di Perumahan Bukit Cengkeh 1 Cimanggis, Depok. Kajian ini juga terbuka untuk umum ikhwan dan untuk akhwat. Kemudian untuk Anda yang berada di daerah Cikarang Barat dan sekitarnya, pada kesempatan Ahad sore 13 September 2009 juga diselenggarakan kajian ilmiah dengan pembahasan tema Bila Ramadan Telah Berlalu yang disampaikan oleh Ustaz Ali Saman LC Hafirullah, diselenggarakan insyaallah di Masjid Baitul Makmur Perumahan Telaga Sakinah Cikarang Barat pada Ahad sore pada asar sampai dengan menjelang maghrib, dan dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi panitia di Masjid Baitul Makmur Perumahan Telaga Sakinah Cikarang Barat Bekasi di nomor telepon 0214647209 atau di 0813860844. Demikian Khotol Islam, info kajian dan beberapa info yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan saat ini pukul 17.49 waktu Indonesia bagian Barat, beberapa menit ke depan kita akan kumandangkan azan untuk sholat maghrib dan waktu bagi Anda untuk berbuka puasa pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah puasa dan amal-amal ibadah Anda yang lainnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Atas segala perhatian dan kebersamaannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya juga. Kita tutup dan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في